Mbak Yasing full senyum sayang, penaku semangat berjuang. Oca nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbak Yasing full senyum sayang, ayo kita akhiri. Penjalukmu.